أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صلوا ورحمة الله. Alhamdulillah, tidak hanya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita khusus pada pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kepada kita masih diberikan kemudahan untuk memulihkan bakti kita dan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah hadirin, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masing di surat Al-Baqarah terkait dengan ayat yang ke-65 dan 66 dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita Bani Israil yang mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan kera-kera yang hina. Dan ini disebabkan karena pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimana Allah Subhanahu wa taala fawaid yang beberapa fawaid yang sudah kita bahas sampai pada poin yang ke-5 tentang isbatul qaul lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat al-qaul, sifat berkata-kata bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkata-kata. Hal ini ditunjukkan dalam ayat ini, fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan, maka ini kalimat kulna adalah menetapkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki sifat berkata dengan shaut dan dengan huruf, dengan suara dan pula dengan huruf. Tidak seperti yang diyakini atau diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah ya, yang mereka menggali sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sifat berkata-kata dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya dengan kaidah laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Yani tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula kita ta'wil, tidak pula kita tahrif, tidak pula kita mempertanyakan tentang bagaimananya. Demikian pula tidak kita menafikan seperti menafikan yang mereka orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditetapkan hanya asma saja, hanya nama saja. Ini mereka orang-orang Jahmiyah. Kemudian selanjutnya yang keenam, wa minha annalladziina musikhu qiradatan min hadhihi al-qaryah هم الذين اعتدوا في السبت. Bahwa orang-orang yang dirubah menjadi kera dari kampung itu, di kampung Bani Israil di pinggir pantai ini, هم الذين اعتدوا في السبت. Mereka adalah orang-orang yang menentang, yang melawan di hari Sabtu itu. Yani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina nahaw an su'a faqad najaw. Adapun orang-orang yang mereka menahan diri dari keburukan ini, faqad najaw, mereka telah selamat. Wa ammal ladzina sakatu anil mu'tadin wa lam yusyarikuhum faqad sakata Allah anhum fa nasqutu anhum. Adapun orang-orang yang mereka diam dari orang-orang yang membangkang ini dari orang-orang yang enggan membangkang, yang tidak menegakkan amar ma'ruf, tidak menegakkan nahi mungkarnya, wa lam syarikuhum, dan namun juga tidak ikut bareng mereka, faqad sakata Allahu anhum, Allah mendiamkan mereka, fa nasqutu anhum, maka kita pun diam dari mereka. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka pun sama, digolongkan sama seperti yang melawan tatkala karena mendiamkan, yakni tidak tidak menegakkan nahi mungkarnya, tidak meninggalkan kepada kemungkaran. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Maka dari ini juga menunjukkan tentang nahi mungkar untuk mengingkari. Qala wa minha faidah yang ketujuh, annal uqubat fiha tankilun dighairil amil. Bahwa hukuman-hukuman ini adalah tankilun dighairil amil. Adalah sebagai balasan atau sebagai hukuman pula bagi yang tidak mengamalkannya, sebagai peringatan pula bagi orang-orang yang tidak mengamalkannya. Iqaudi ta'ala faja'alnaha nakalima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan hukuman itu nakalan. Ini sebagai peringatan, pelajaran bagi lima baina yadayha wa ma khalfaha. Bagi yang orang-orang sesudah mereka dan yang di belakang mereka, yang ada di hadapan mereka dan yang ditinggalkan dari mereka. Ini artinya ini merupakan pelajaran, meskipun ini kepada Bani Israel, namun juga kepada yang lainnya. Bahkan pelajaran ini ketika ayat ini turun adalah mengingatkan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang mereka tentunya tidak mendapatkan ini, namun ini peringatan kepada mereka. Kalau mereka masih seperti itu juga akan mendapatkan hukuman yang tidak jauh berbeda. Wa lihadza qasallahu alaina min naba'il mukadzibina bil rusul ma yakunu lana fihi ibrah. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita dari berita-berita orang-orang yang mendustakan kepada para rasul alaihim assalatu wassalam. Ma yakununa fi ibrah. Ya, apa yang ada padanya bagi kita ini adalah merupakan ibrah, merupakan pelajaran dari kisah-kisah para orang-orang mendustakan para rasul. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini jadi bukan sekedar hanya kisah, bukan sekedar kisah pengantar tidur, pelepas lelah, namun ini adalah kisah yang mengandung makna dan pelajaran, mengandung durus wa'ibah untuk kita juga jangan sampai terjatuh seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan kepada mereka, orang-orang yang menentang kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagaimana bahayanya keluar dari dari tuntunan, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, wa minna annal hudud asy-syar'iyyah nakalun lil fa'il an ya'uda marratan ukhra ila hadha dam wa li ghairil fa'il. Bahwa hukuman atau hukuman-hukuman syar'i, hudud, batas-batas syariat, ini adalah merupakan hukuman atau peringatan bagi yang melakukannya untuk jangan kembali melakukannya di ikan yang lain. Untuk jangan kembali lagi melakukan dosa itu di kali yang lain. Demikian pula bagi yang tidak melakukannya untuk jangan melakukannya. Hudud, maka hukuman-hukuman syar'i adalah seperti itu. Makanya hukuman had dalam Islam itu dilakukan terang-terangan di hadapan orang banyak. Ini hukuman syariah, pancung misalkan, potong tangan, hukum kisos, itu dilakukan di depan orang banyak, ditonton oleh orang banyak agar mengambil itu dalam pelajaran. Karena dalam hudud ini ada kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam qisas ini hayat, ada kehidupan. dan wahai orang-orang yang memiliki akal. Artinya dengan ditegakkannya hukum qisas dan semisalnya itu dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ini yang nonton itu juga akan mikir untuk bagaimana kalau kemudian melakukan seperti itu. Ini memang ngeri ya orang kalau masih punya hatinya. Ini lain kalau di dor sembunyi ini. Nah, itu aja kan. Tapi kalau kita melihat sendiri bagaimana ditegakkan had di depan umum seperti itu, ini betul-betul menjadikan orang itu juga mikir sekian puluh kali untuk berbuat. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dan memang seperti itu, saya pernah sendiri pernah melihat beberapa kali hukum panjung di Madinah ini. Dua hari enggak bisa makan. Lihat seperti itu. Ini di hadapan hambanya. Nah, sampai apa juga potong tangan seperti itu. Ya mikir apalagi potong tangan. Ini hidup tanpa tangan ini ya. Sudah mikir sekian puluh kali kalau mau berbuat. Hanya sekedar mungkin mencuri berapa sih? Ini ya. Ini ngeri. Maka ini hukum kisos itu memang ada kehidupan. Dengan itu menjadi hidup orang pun jadi mau mikir. Maka ini pelajaran. Maka had syar'i ini pelajaran bagi yang melakukannya dan juga bagi yang tidak melakukannya untuk jangan salah melakukannya ini. Kemudian yang ke-9, minha anna alladziina yantafi'uuna bimithli hadzihi al-mawa'id humul muttaqun. Hanya saja orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat seperti ini, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini takwa ini. Punya hati, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mereka orang-orang yang bisa mengambil mau'izah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang bertakwa bisa mengambil mau'izah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Kemudian yang ke-10, karena dengan takwa itu orang jadi pintar. Dengan takwa itulah orang yang menjadi pintar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "wa yu'allimukumullah." Niscaya Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Memberi ilmu akan menjadikan kalian pintar, akan mengajari. Ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-10, wa minha annal mawa'id qisman. Bahwa pelajaran dan mau'izah nasihat ini terbagi menjadi dua. Kauniyah wa syar'iyah. Mawa'id, mau'izah secara kauni, secara alam, apa yang terlihat oleh indera manusia, dan juga yang kedua secara syar'i. Fal mau'izatu huna kauniyah qadariyah. Ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita, kejadian-kejadian itu merupakan ayat, merupakan mau'izah pelajaran. Adapun mau'izah dalam kisah ini adalah kauniyah qadariyah. Ini kejadian alam qadari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anna Allah ahalla bihim al-uqubah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi mereka ini hukuman itu. Allazi takunna kana lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Yang hukuman itu sebagai pelajaran, menjadikan jera bagi orang-orang yang ada di hadapan mereka dan juga yang sesudah mereka, demikian pula mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma syar'iyyah, adapun mau'izah secara syar'i, famithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, yani nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fi sudur, dan sebagai obat, telah datang obat dengan apa yang ada dalam hati, obat yang mengobati penyakit-penyakit hati. Jadi Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan mau'idhah, bukan sekedar bacaan, tapi ini adalah merupakan banyak mau'idhah di dalamnya dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Demikian pula obat dari penyakit-penyakit hati, yang dengan membacanya saja ini akan mendatangkan ketenangan, mengobati kerasnya hati dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Wal mawa'id al-kauniyah ashaddu ta'thiran li ashabil qulubil qasiyah. Adapun mau'idhah, nasihat-nasihat secara alami yang zahir yang nampak, ini lebih berat atau lebih memberikan pengaruh bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras, karena langsung terlihat. Ammal mawa'id syar'iyyah fa hiya a'zamu ta'thiran fi qulubil 'arifina billah allayyina qulubuhum. Adapun mau'idhah secara syar'i, ini lebih memberikan pengaruh bagi orang-orang yang hatinya itu paham, mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hati mereka itu lembut. Maka dengan mau'idhah syar'iyyah ini lebih mengena. Li'anna intifa'al mu'min bisyara'i' a'zam min intifa'i bi al-maqdurat. Karena mengambil manfaatnya seorang mukmin dengan syariat ini lebih besar dari mengambil manfaatnya bil maqdurat, dengan sesuatu yang telah ditakdirkan. Artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacanya, dan ini tentunya adalah yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tadabbur, dengan penting yang dengan tadabbur, dengan ta'ammul, dengan diperhatikan makna dan isi kandungannya. Maka ini hati yang lembut akan lebih memberikan pengaruh dan akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka dan bertambah keimanan mereka kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya bermanfaat ini. Ayat yang kauniyah atau juga ayat yang syar'iyah. Kemudian yang ke-11, wa min fawaidil ayatain, di antara faedah dua ayat ini, alladzina yantafi'una bil mawa'id humul muttaqun. Ini diulang lagi, bahwa yang mengambil manfaat dengan mau'idhah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Amma ghairul muttaqi فَإِنَّهُ لَا يَمْتَبِعُ لَا بِالْمَوَائِدِ الْقَوْنِيَ وَلَا بِالْمَوَائِدِ الشَّرِيَ. Adapun yang tidak punya takwa, ini tidak akan bisa mengambil manfaat, tidak dengan ayat-ayat kaunia, tidak pula dengan ayat-ayat syar'inya. Ya, ini yang tidak punya takwa, artinya nekat seperti ini. Ya. Orang yang sudah seperti ini adalah hakikatnya orang yang tidak punya hati. Maka kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini hendaknya banyak-banyak minta kepada Allah untuk meminta sebuah hati. Ini hakikatnya adalah orang tidak punya hati. Mau diancam kayak apa pun tidak akan bergeming. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad yantabi bi ma'id al-kawniyah qiraran. Terkadang bisa mengambil manfaat dengan mengambil nasihat dari mawa'id al-kawniyah ini, dengan nasihat-nasihat secara alami ini, ittiraran, secara paksa, wa ikrahan, dan artinya sama dengan mukrah, karena tidak suka. Artinya orang seperti ini dikebuki di baru kemudian terkadang bisa mau ngaku, mau sadar. Ketika yang sekedar diingatkan saja, karena orang seperti ini tidak memberi manfaat. Tapi kalau dikebuk, ya maka terkadang baru kemudian dimanfaat. Dan ini memang bermacam-macam melihat pada keadaan, dan memang benar seperti itu keadaannya, ya. Yang kita semuanya memahami, kalau saya dulu punya pengalaman waktu di pondok itu seperti itu. Jadi lurah pondok, ya, pada anak-anak yang nakal gak mau ngaku, kebuki baru mau ngaku, ya. Tapi ketika diingatkan malah gak mau ngaku, padahal bukti jelas apa itu semuanya jelas, enggak mengaku, kebuki baru mau ngaku. Ada memang manusia-manusia seperti itu. Ini yang hatinya apa namanya keras seperti itu. Bukan ngaku karena terpaksa, itu tidak, memang baru karena sudah dikatakan dengan bukti dan lain-lain, enggak mau. Maka hakannya adalah orang yang tidak punya hati seperti ini. Dan kadang-kadang seperti itu pun juga tidak memberi manfaat. Bahkan tidak yang terdekat. Dengan mawaid kauniyah pun juga tidak bisa memberikan manfaat. Waqad yaqul hadhil asya zawahir kauniyah tabi'iyah aniyah. Apalagi kalau hanya sekedar diperlihatkan saja. Bahwa kejadian peristiwa-peristiwa yang ada ini hanya kejadian alam saja. Zawahir kauniyah tabi'iyah aniyah. Soalnya tabi'i, biasa saja. Bukan hal yang ini kalau sekedar ditampakkan saja ya. Sedang dikebuki saja kadang-kadang belum mengambil mau'idhah. Sudah tertimpa seperti itu saja masih tidak mengambil pelajaran. Dan ini juga seperti yang ada ya, orang di Aceh pun dulu seperti itu ya. Jadi 2 bulan waktu itu jadi relawan di sana pun juga mendapati ada orang-orang seperti itu. Tapi ada juga ya datang bukan ke pos kita itu, bukan minta bantuan atau apa, menangisi. Kata mengatakan, saya itu bukan menangisi musibah ini, saya menangisi orang-orang itu. Sudah kena musibah kayak begitu, masih saja kayak begitu. Dan memang kita melihat dan juga mendengar langsung dari sebagian orang seperti itu. Jadi tidak mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bahkan merasa ketika Allah Subhanahu wa Taala menguji dengan ujian berat seperti itu, merasa dirinya adalah orang-orang yang imannya kuat. Mengatakan ujuknya luar biasa. Mengatakan ini karena orang Aceh yang karena kita orang ini adalah imannya kuat. Jadi di Subhanallah. Saya sendiri sangat merinding. Jangan-jangan diperugi lagi saat itu. Ya, siapa tahu. Ya. Karena waktu itu pun juga masih dalam kondisi namanya gempa itu hampir dihitung berapa menit itu. Saya ngerasakan sendiri masih awal-awal itu. Lagi tidur itu semua rumah yang di tempat itu yang menggantung ambruk semua. Ini masih seperti itu ini Allah besar. Ini ada ya seperti itu. Maka ini juga dengan seperti itu pun juga kita mengambil ibrah pelajaran. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Maka kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hati yang bisa mengambil mau'izah. Qala kama qala Allah Ta'ala sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa iyya qisman minas sama'i saqita yaqulu sahaba markum. Ketika mereka melihat qisman minas sama'i saqita ya. Qisman minas sama'i saqita ya. Awan yang jatuh dari langit. Mereka hanya mengatakan sahaba markum. Ini kumpulan yang gelap. Mereka hanya mengatakan sahaba markum. Itu adalah awan yang bertumpuk saja. Tidak tahunya setelah itu diambrui dengan membawa bencana. Ya. Dan itu tidak sedikit. Itu kaum Ad, kaum Ad. Seperti itu. Dengan angin ternyata yang datang kepada mereka. Waqad yantafi, namun juga terkadang bisa mengambil manfaat dengan itu. Wa yarji'u ila Allah Ta'ala, dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najaw ila al-barri idza hum mushrikun. Ketika mereka naik di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Mukhlishina lahu ad-din, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya luar biasa. Namun tatkala mereka selamat sampai ke daratan, idza hum musyrikun, mereka pun kembali lagi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbagai hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat ini. Wa qala ta'ala wa idza ghasyahum mawjun kadudan da'a Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum min al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ketika ghasyahum maujun, ya, ombak besar menyelimuti mereka ke gulan. Ini seperti naungan yang gelap, gulan. Ini gelap sekali. Da'allah mukhlisina lahu din. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najaw ila al-bar, namun tatkala mereka selamat sampai ke daratan, di antara mereka ada yang muktasid. Muktasid. Ini artinya ada juga yang kemudian sadar. Ada yang kemudian kembali. Muktasidnya adalah seperti sedia kala, iktisad ekonomis maksudnya adalah kembali kepada asalnya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang membangkang kepada ayat-ayat kami kecuali khattarin kafur, orang-orang yang memang mereka adalah khattar. Khattar kafur ini sighat mubalaghah, ya. Artinya hatinya memang benar-benar keras dan kufur, orang-orang yang benar-benar mereka adalah pembangkang dan orang kufur. Faul majad wa faul, ini dari sifat bara. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian faid terakhir ini, ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muslimin, anna min fawaid taqwa wa ma akthara fawaidnya, bahwa di antara faedah-faedah taqwa, betapa banyak faedah dari ketakwaan ini. Anna al-muttaqi yatta'idu bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala al-kauniyyah wa syar'iyyah, bahwa orang yang bertakwa itu akan bisa mengambil mau'izah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat kauniyyah atau juga ayat yang syar'iyyah. Ini ketakwaan, maka takwa adalah merupakan segalanya. Dalam hal ini tadi adalah yang bisa mengambil mau'izah bahwa orang yang bertakwa inilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, dan orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari zumratul muttaqin. Innahu walidzalika qadir ali wallahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.